Mitra Bisnis menanggapi sinyalemen kebangkrutan Indonesia seperti yang dilansir oleh tokoh-tokoh nasional dalam pertemuan belum lama ini. Kwik Yanggi berpandangan, perspektif kebangkrutan negara dari berbagai kalangan memang berbeda-beda, namun jika dikaji dari kacamata bisnis dan berjalannya sebuah perusahaan, maka perusahaan itu bisa dikatakan bangkrut jika sudah tidak mampu lagi membiayai aktivitasnya secara mandiri, serta menggantungkan kelangsungan usahanya dengan cara gali lubang, tutup lubang, atau berhutang ke sana kemari hingga bertumpuk dan tak mampu terbayarkan lagi ketika jatuh tempo. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, kemarin Bapak menggambarkan salah satu indikator kebangkrutan adalah ketidakmampuan Indonesia membayar hutang saat jatuh tempo hingga diterbitkannya obligasi dolar Amerika di era Menko Sri Mulyani yang bunganya jauh di atas rata-rata obligasi yang diterbitkan negara lain. Nah, apa masih ada indikator lainnya? Nah, di luar itu, kalau kita lihat ya, bahwa dengan krisis 97-98, itu kan diterbitkan obligasi rekap 430 triliun. Dan untuk itu, kalau itu dibayar tepat waktu, itu punya kewajiban membayar bunganya saja 600 triliun, sudah 1.030 triliun. Nah, ketika itu, ada tiga orang ahli dari BPPN, orang dalam, yang melakukan perhitungan bahwa itu tidak mungkin. Yaitu, kalau jatuh tempo nanti tidak bisa dibayar, itu lalu ditunda. Caranya menunda adalah menerbitkan obligasi baru. Berarti bahwa jumlah pokoknya tetap 430 triliun atau kalau kurang-kurang sedikit, tetapi bunganya kan lalu bertumpuk-tumpuk, membengkak, sehingga dengan demikian mereka mengembangkan 6 senario, di mana senario yang terburuk bisa menjadi 14.000 triliun gitu. Nah, ketika itu Pak Budiono itu mengerti sepenuhnya, bahkan belakangan ini baru ketahuan Pak Fuad Bawasir, Menteri Keuangannya, yang mengatakan bahwa Pak Budiono lah yang paling bertanggung jawab mengenai keseluruhan gagasan BLBI, obligasi rekap, sehingga dipecat, Pak Fuad diminta oleh Pak Harto memecat Pak Budiono gitu. Nah, sekarang kembali kepada masalah ini ya, kepada angka-angkanya sendiri. Ketika Pak Budiono menjadi Menteri Keuangan, dia mengatakan ya, memang 1.030 triliun, tapi itu akan bisa dilunasi dalam 8 tahun, dia bilang. Nah, oleh karena dia sudah sepakat dengan DPR melakukan yang dinamakan reprofiling. Jadi, di kotak-katik tanggal jatuh temponya, nah, kalau itu dilakukan, maka dalam 8 tahun memang ada tambahan. Tambahannya 800 miliar per 800 miliar per tahun. Sehingga untuk 8 tahun 6,4 triliun kan. Tapi itu kan semua orang tertawa ketika itu, dan sekarang sudah tidak bisa ditelusuri lagi. Nah, jadi dari situ saja sudah bangkrut. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.